بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، والصلاة والسلام على نبينا نبي المصطفى نبي الهدى نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. أما بعد، فإن شاء الله kita meneruskan kajian kitab Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim setelah libur sekitar 2 hari karena hari raya Idul Fitr. Maka insya Allah kita teruskan dari halaman 81 dari kitab ini. Kita mulai dari perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Thumma qala fastamta'tum wa khudtum. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di potongan dua ini, fastamta'tum dan juga wa khudtum. Fastamta'tum yaitu fastamta'tum bi khalaqikum, kalian telah menikmati bagian duniawi kalian. Itu yang pertama. Wa khudtum, dan juga kalian telah mempercakapkan hal yang batil. Ini yang kedua. Dua ini akan dibahas setelah ini. Di hari ini insyaAllah, istimta' bil khalaq dan juga al khawd fid din. Yang ini syahwat, yang ini syubhat. Kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, khabarun an wuqu'i dhalika fil madhi. Kalimat ini adalah khabar akan terjadinya hal tersebut di masa lampau, karena menerapkan dengan fi'il madhi atau fi'il madhin, wastamta'tum dan juga wakhudtum. Jadi ini adalah khabar akan terjadinya itu di masa lampau. Wa huwa dhammun liman yaf'aluh, dan itu adalah celaan bagi siapapun yang melakukannya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Yaitu melakukan dua hal ini, al-istimta' bil khalaq dan juga al-khawd fid din. Al-istimta' bil khalaq yaitu menikmati bagian duniawi semata, dan yang kedua adalah mempercakapkan hal yang batil dalam masalah agama. Kasairi ma akhbarallahu bihi 'anil kuffari wal munafiqin. Sebagaimana ketentuan ini untuk khabar-khabar lainnya, apa yang Allah khabarkan tentang orang kafir dan munafikin. Inda mab'athi Muhammadin, ketika diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, atau sejak diutusnya Nabi Muhammad. Fa innahu zammun liman haluhu kahalihim ila yaumil qiyamah. Maka sesungguhnya hal tersebut itu, fa innahu, bisa kembali ke dua hal ini atau ke sa'ir ma akhbarallahu bihi 'anil kuffar wal munafiqin. Itu adalah celaan untuk siapa yang keadaannya seperti keadaan orang-orang kafir dan munafikin sampai hari kiamat. Berarti masuk ke zaman sekarang kalau keadaannya serupa dengan keadaan orang-orang munafik atau kafir. Wa qad yakunu khabaran an amrin daimin mustamir. Dan bisa jadi hal ini adalah suatu pengkhabaran tentang perkara yang sifatnya daim, terus menerus, mustamir, berkelanjutan, continue. Li'annahu wa in kana bi dhamiril khitabi fa huwa ka dhamairi fi nahwi qawlihi u'budu waghsilu warka'u wasjudu wa aminu. Sungguhnya karena ia sebagaimana dhamir mukhatab, itu seperti domir-domir lainnya yang ada di perkataan Allah Subhanahu wa taala, u'budu, Ya, contoh misalnya di surat Al-Baqarah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala, ighsilu fi'il amr. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Maka basuhlah oleh kalian. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, irka'u wasjudu. Dua fi'il amr ini mukhatabnya antum. Ya, entah dalam surat Al-Baqarah warka'u ma'ar raki'in atau dalam surat lainnya seperti surat Al-Hajj, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Kemudian wa aminu, dan aminu, berimanlah kalian. Sebagaimana di surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu aminu, berimanlah oleh kalian. Kama anna jami'al mawjudin fi waqtin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'dahu ila yaumil qiyamati mukhatabuna bihadzal kalam, sebagaimana seluruh yang ada di waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, wa ba'dahu, dan setelah beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, mukhatabuna bihadzal kalam, mereka menjadi objek kalam. Ya, mereka semua sampai sekarang itu semua merupakan mukhatab, yaitu orang-orang yang menjadi sasaran kalam sehingga mendapatkan taklif dan beban. Li'annahu kalamullah wa innama ar-rasulu muballighun anhu, karena itu adalah kalam Allah taala dan rasul itu adalah yang menjadi penyampai, anhu, an kalamillah, dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza madhhabun, wa hadza madhhabu 'ammatil muslimin, illa madhhab kaumun kaum muslimin. Wa in kana ba'du man takallama fi usulil fiqhi i'taqada anna ad-dhamira inma yatanawalu al-mawjudina hina tablighi ar-rasul, hina tablighi rasul, tablighi ar-rasul. Ya, wa anna, ini kita sebaiknya untuk yang kalimat-kalimat ini, rincian kalimat ini kita tidak membahas lebih dalam. Wa anna sa'iral mawjudina dakhalu imma bima 'alimnahu bil ittirar min istiwa'il hukmi kama law khataba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wahidan min al-ummati wa imma bin nisbati wa imma bil ijma'i wa imma bil qiyas. Wa imma bin nisbati, ini dalam manuskrip lainnya, wa imma bis sunnah. Ya. Dan Syekh Al-Aql Hafizullah, beliau lebih mengunggulkan manuskrip yang menyebutkan bin nisbati, bukan bis sunnati. Ala kulli hal, wa imma bil ijma'i wa imma bil qiyasi, fayakun kullu man hasala minhu hadzal istimta'i, kullu man hasala minhu hadzal istimta'u wal khawdu mukhataba biqawlihi fastamta'tum wa khudtum wa hadza ahsanul qawlain. Ala kulli hal, kesimpulannya, setiap yang terhasilkan darinya ada pada dirinya dua hal ini, yaitu istimta' dan juga khawd, maka itu mereka adalah orang-orang yang dimaksud dari kalimat Allah taala fastamta'tum wa khudtum, orang yang diajak bicara dari kalimat fastamta'tum wa khudtum wa hadza ahsanul qawlain, inilah yang terbaik dari dua pendapat ulama. Tentu ya, Al-Qur'an ibrahnya untuk selamanya sampai hari akhir. Ya, sehingga istimta' bi khalaqid dunya dan juga al-khawd fid din bil batil, itu dua-duanya sampai zaman sekarang pun tetap ada, dan memang secara kenyataan kita lihat banyak dari kaum muslimin itu mereka terlalu menikmati porsi dunia mereka, dan itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana nanti akan kita bahas insyaAllah. Dan terbenam dalam gemerlapnya dunia itu termasuk apa yang telah terjadi di zaman lampau dari orang-orang yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga insyaAllah nanti sore, nanti siang kita akan membahas tentang bagaimana al-khawd fid din. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyah, waqad tawa'ada Allah subhanahu هؤلاء المستمتعين الخائضين بقوله أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. Allah Subhanahu wa taala telah mengancam mereka, orang-orang mustamti'in al-kha'idin, orang-orang yang penak-penakan di dunia, penak-penakan di dunia, dan orang-orang yang berkecimpung kalam mereka di masalah agama secara batil dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang hangus amalannya di dunia maupun di akhirat. A'udzubillah. Wa ulaika humul khasirun, dan mereka adalah orang-orang yang merugi. Dalam Al-Qur'an ketika disebut khasirun, khasirin, khusra, khusran mubina dan seterusnya, itu menunjukkan kerugian dunia dan akhirat. Adapun kerugian duniawi semata, maka itu ya kadang-kadang merupakan rahmat bagi orang tersebut. Tapi ketika Al-Quran membicarakan khusran, kerugian, ya lafi khusrin, maka itu biasanya berkaitan dengan dunia dan akhirat juga, bukan hanya duniawi. Wahad huwa al-maqsudu huna minal ayah. Ini yang dimaksudkan dari ayat. Wahuwa anna allaha qad akhbaru anna fi hadhihi al-ummati man istamta'a bi khalaqihi. Bahwasanya Allah Ta'ala telah mengabarkan bahwasanya di umat ini ada orang-orang, pihak-pihak yang terlena dengan bagian duniawinya. Ya, terlena dengan bagian duniawinya. Kama istamta'atil umamu qablahum. Sebagaimana umat-umat sebelumnya telah terlena dengan bagian dunia mereka. Wa khadha kalladhi khadu, dan di antara umat ini ada yang memperbincangkan masalah agama dengan batil sebagaimana mereka pun dulu melakukannya. Wa dhammahum 'ala dhalik, dan Allah Ta'ala kemudian mencela hal tersebut, tidak cukup mencela melainkan wa tawa'adahum 'ala dhalik, melainkan mengancam mereka atas hal tersebut. Thumma haddahum ala li'atibari biman qablahum. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala haddahum, dia menganjurkan, mendorong mereka untuk mengambil ibrah. I'tibar artinya mengambil ibrah. Ya, fa'tabiru. Ya, yaitu ambillah ibrah, ambil pelajaran. Namanya ambil pelajaran, yaitu yang benar ambil pelajarannya, artinya hasilkan amalan dan rasa takut kepada Allah dari itu. Jangan cuma merenung toh, ngambil pelajaran toh. Banyak orang-orang sekarang itu, mari kita jadikan ini sebagai bahan renungan katanya. Tapi mereka enggak merenung, enggak mengambil pelajaran. Maka Allah Ta'ala mendorong mereka untuk beriktibar, mengambil pelajaran dengan orang-orang sebelum mereka. Maka berkatalah Allah Ta'ala, alam ya'tihim naba'ul ladhina min qablihim qawmi Nuhin wa Adin wa Thamud wa qawmi Ibrahim wa ashabi Madiyana wal mu'tafikati atathum rusuluhum bil bayinat. Apa belum sampai kepada mereka kabar atau berita yang sangat penting yang ada tentang orang-orang sebelum mereka, yaitu dari kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Thamud, kaumnya Nabi Ibrahim, kemudian penduduk Madian, dan juga Mu'tafikat, yaitu negeri-negeri yang telah musnah, telah hancur. Atathum rusuluhum bil bayyinat, mereka itu sudah didatangi oleh para rasul dengan bukti-bukti yang nyata, ya, tapi kok jadi hancur gitulah. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa qad qadimna anna ta'atallahi wa rasulihi fi wasfil mu'minina bi iza'i ma wusifa bihi haula. Ketahuilah dan telah kita sebutkan, wa qad qadamna, ya, anna, bahwasanya ketaatan kepada Allah dan rasulnya dalam hal mensifati orang-orang beriman itu bertentangan dengan sifat untuk mereka. dengan persifatan untuk mereka. Jadi sifat orang mukminin itu berlawanan dengan sifat orang-orang itu. Min musyabahatil qurunil mutaqaddimah, dari penyerupaan terhadap golongan-golongan yang telah berlalu. Wadhammi man yaf'alu dhalik, dan celaan orang yang melakukan hal tersebut. Wa amri, dan disini bisa juga wa amruhu bi jihadil kuffar wal munafiqin ba'da hadhihi al ayati dalilun ala jihadiha ula'il mustamti'in al khaidin. Dan perintah Allah Ta'ala untuk berjihad melawan orang-orang kafir dan munafik setelah ayat ini, itu menunjukkan bahwasanya berjihad melawan orang-orang yang tenggelam di dunia dan bicara agama secara ngawur, itu ada jihadnya. Jadi perhatikan baik-baik, ini menunjukkan bahwasanya jihad melawan orang-orang ahli dunia walaupun mereka mukmin muslim, dan juga orang-orang yang berbicara tentang Allah dengan perkataan batil, itu jihadnya ada. Bahkan jihad untuk melawan mereka itu jihad yang sekarang, ya bukan berarti jihad di medan perang itu terhapuskan, bukan, tetapi di kekinian orang-orang mustamti'in dan khaidin itu mereka yang populer. Ya sekarang kita lihat al-mustamti'in bil khalaq, YouTuber. YouTuber-YouTuber yang kaya atau YouTuber-YouTuber yang toksik. Yaitu yang beracun. Yang mewariskan untuk anak-anak muda sekarang generasi beracun. Juga TikTok dan seterusnya. Ini mereka seperti. Ya. Bagaimana jihad melawan orang-orang seperti itu, gitu loh. Begitu juga dengan orang-orang yang berbicara tentang agama Allah, tapi yang ditawarkan syubhat dan merusak agama Allah Ta'ala dengan kalimat-kalimat juga tulisan. Maka ini perlu jihad, perlu orang-orang berilmu untuk membahas agama Allah Ta'ala. Kalau tidak ada orang berilmu, lantas siapa? Ya, sebagaimana diwartakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattakhadhu ru'usan juhala. Kemudian mereka menjadikan adanya pemimpin-pemimpin yang jahil tentang agama Allah. Ya, baik ini pemimpin dari segi pemerintahan ataupun dari segi ilmu terutama. Akhirnya fa'aftau fadhallu adallu. Mereka pun berfatwa sesat dan menyesatkan. Dan yang harus melawan dan mengcounter syubhat mereka siapa? Ahlul ilm. Orang-orang berilmu. Ya, طيب. Kemudian thumma hadzal ladzi dalla 'alaihi al-kitab. Kemudian inilah yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Tentang apa? Min musyabahati ba'dhi hadhihi al-ummati lil-qurun al-madiyati fi dunya wa fi ad-din. Dari penyerupaan sebagian umat ini terhadap generasi-generasi di masa lampau dalam urusan dunia dan juga dalam urusan agama. Dalam urusan dunia dan urusan agama. Dalam urusan dunia istimta' bil khalaq, dalam urusan agama al-khawd fid din bil batil. Ya, wa dhammi man yaf'alu dhalika, dan Allah Ta'ala apa? Dalam ayat ini mencela orang-orang yang melakukan itu. Dallat alaihi aidan sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ditunjukkan juga oleh sunnahnya Rasul kita alaihi salatu wasallam. Wa ta'awwal al-ayat ala dhalika ashabuhu radhiyallahu anhum. Begitu juga ayat yang kita bahas di selama ini itu juga dibahas juga oleh para sahabat Nabi. Itu mereka juga berusaha menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan perkataan mereka kemudian. Mari kita mulai hadis-hadis Nabi yang membahas tentang al-istimta' bil khalaq. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, لتأخذن كما أخذت الأمم من قبلكم ذراعا بذراع وشبرا بشبر وباعا بباع حتى لو أن أحد من أولئك دخل جحر ضب لدخلتموه. Perhatikan di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. La ta'khudunna, sungguh kalian pasti akan mengambil jalan kama akhadhatil umamu min qablikum, sebagaimana umat-umat sebelum kalian itu mengambil jalan. Dhira'an bi dhira', sahasta demi sahasta, wa shibran bi shibr, sejengkal demi sejengkal, wa ba'an bi ba', sedepak demi sedepak. Hatta law anna ahadan min ulaika dakhala juhra dhabbin la ghaltumu, sampai kalau ada seorang di antara mereka itu masuk ke lubang dob, ya, lubang binatang padang pasir, ladakhaltumu, maka niscaya kalian pasti akan ikut ke dalam lubang itu. Coba sekarang kalau dilogikakan, mungkin enggak seorang manusia masuk ke lubang dob? Tidak mungkin. Arti lainnya, sampai hal-hal yang impossible dilakukan oleh manusia pun, maksudnya hal-hal yang tidak masuk logika pun tetap aja orang muslim itu mengikuti track mereka gitu, walaupun itu terlalu jijik, jorok, ya, menjijikan, merendahkan, tetap aja diikuti gitu loh. Begitu. Ya. Kemudian qala Abu Hurairah iqra in syi'tum kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwah. Kata Abu Hurairah, bacalah oleh kalian jika kalian ingin ayat yang dibahas oleh Syekhul Islam. Ya. Qalu ya Rasulullah kama sana'at Faris war Rum wa ahlul kitab. Ya Rasulullah, apakah itu seperti yang telah dilakukan oleh orang Persia, orang Romawi, orang Yahudi, Nasara? Qal fahal annasu illahum, yaitu siapa lagi kalau bukan mereka. Ngikutin jahiliyahnya Persia. Ngikutin jahiliyahnya Romawi. Dan ngikutin jahiliyahnya Yahudi, Nasara. Ya. Ini enggak disebutkan kejawen atau apa di sini, ya, karena emang enggak terkenal ketika itu. Wa 'an ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi hadhihi al-ayati annahu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam ayat, terhadap ayat ini beliau alaihi radhiyallahu anhuma memberikan pandangan. Beliau mengatakan, ma asbaha al-lailu bir barihah, haula'i banu Israila shabbahna bihim. Ma asbahal lailatu bil barihah. Ya, sungguh betapa miripnya malam ini dengan malam kemarin. Ya, bengi, ya. Yaitu sama malam ini sama, coba bedanya malam ini sama malam kemarin apa, ikhwan? Tadi malam dengan kemarin malam beda, enggak ada bedanya, sama-sama malam, sama-sama gelap. Ya. Haula'i banu Israila syabbah nabihim, itulah mereka Bani Israel, kita telah berlaku serupa dengan mereka. Ini kata Ibnu Abbas, ya. Ini tidak bisa dikatakan wah Ibnu Abbas ini bikin umat takut, bukan gitu. Tapi memang itu yang terjadi. Beliau memberitakan bagaimana keadaan umat ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, yaitu musyabahah ba'dil muslimin lil Yahud wa Nasara, itu penyerupaan sebagian dari orang-orang muslimin dari segi tingkah, fashion, perilaku, pemikiran terhadap orang-orang Yahudi Nasara, yang mana ibarat malam ini dengan malam kemarin gitu loh. Malam ini orang-orang muslimnya, malam kemarin orang-orang ahli kitabnya gitu loh. Lalu bedanya apa? Ya padu baik gitu. Maka dikatakan ma asbahal lailatu bir barihah. Ya. Kemudian wa 'an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, antum asbahul umami bi bani Israil samtan wa hadya. kalian ini yang paling mirip dengan Bani Israel. Kalian umat yang paling mirip dengan Bani Israel, samtan wa hadiah, dari segi perjalanan dan manhaj hidup. Ya. Tatba'una amalahum, bisa juga tatabi'una. Tatabi'una amalahum hadwal quzzati bil quzzah. Kalian mengikuti amalan mereka seperti anak panah yang disejajarkan dengan anak panah lainnya. Jadi apa? Kalau misalnya kita melihat panah, anak panahnya kan sejajar dengan anak panah lainnya, berderet baris rapi gitu loh, mirip sekali. Gitu. Ghaira anni la adri at'abuduna al-ajal at'abuduna al-ajla am la. Melainkan aku enggak tahu nih kalian bakal nyembah lembu, anak lembu atau tidak nih. Karena dahulu di zaman Nabi Musa alaihissalam, orang-orang Bani Israel, ya gara-gara As-Samiri itu, mereka menyembah ijil. Ya, menyembah anak sapi. Ya. Tapi perkataan Ibnu Mas'ud ini terbukti di Solo. Ya, walaupun kerbau. Tapi bukan anak, mbahnya kerbau mungkin. Ya, makanya disebut mbah-mbah. Nah, itu penyerupaan nih, lihat. Persis seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, persis seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, kedua ulama dari kalangan sahabat. Ya. Wa an Hudzaifah bin al-Yaman, radhiyallahu anhu qala, dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Al-munafiquna alladhina minkumul yawma syarrun minal munafiqin alladhina kanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Orang munafik yang ada di antara kalian di hari ini sepertinya beliau radhiyallahu anhu berkata ini setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik yang ada di tengah-tengah kalian sekarang ini di zaman tabi'in, ya, syarrun minal munafiqin alladhina kanu ala ahli Rasulullah SAW, lebih jelek dibandingkan dengan orang-orang munafik yang ada di zaman Nabi SAW. Maka kita bilang, wa kaifa, kok iso, kenapa bisa begitu? Maka berkata Hudzaifah bin al-Yaman, ini Hudzaifah bin al-Yaman ini orang sahabat yang paling ngerti tentang kemunafikan dan orang-orangnya, ya. Jadi beliau orang yang paling kompeten dalam membicarakan karakter orang munafik karena beliau memiliki kunci rahasia dari Rasulullah SAW tentang siapa-siapa mereka dan bagaimana saja karakternya. Jadi Hudzaifah bin al-Yaman ini orang khusus, ya, tentang masalah ini. Maka kok bisa orang munafik di zaman tabi'in, ya, di zaman hidupnya para tabi'in setelah wafatnya Rasulullah SAW, itu lebih buruk daripada orang munafik di zaman Nabi SAW. Maka berkata, kok bisa? Kata beliau SAW, ula'ika kanu yukhfuna nifaqahum wa ha'ula'i a'lanuhu. Dulu di zaman Nabi SAW mereka menyembunyikan kemunafikan mereka. Ya, orang-orang munafik di zaman Nabi SAW itu menyembunyikan kemunafikan mereka. Adapun mereka ini, yaitu orang-orang di antara kalian di zaman sekarang, itu justru mengorbitkannya, menerbitkannya, menzahirkan kemunafikan. Nah, sekarang enggak kebayangkan kalau misalnya Hudzaifah bin al-Yaman ini hidup di zaman milenial, yang mana kemunafikan itu adalah barang dagangan. Bahkan sebagian pihak menuding orang-orang yang soleh sebagai munafik. Udahlah, gak perlu kelihatan soleh banget lah, munafik banget sih lo, gitu. Tapi orang-orang munafik malah dibela, sementara orang-orang yang soleh dituduh munafik karena menzahirkan kesolehan. Jadi kita tuh gak boleh pakai baju koko, gak boleh berjenggot, gak boleh kelihatan alim gitu loh. Kalau kelihatan alim dituduh apa? Dituduh munafik. Ya, itu zaman sekarang tuh. Banyak orang yang seperti itu, sayangnya. Ya. Dan kemudian jemaah sekalian ikhwan dan akhwat rahimakumullah, wa amma sunnatu faja'atil ikhbaru afan faja'at bil ikhbari bimusabahatihim fid dunya wa dhammi dhalika wa nahyi 'an dhalik. Di sunnah pun, dalam as-sunnah hadis Nabi SAW, telah datang pengkhabaran tentang al-musyabahah fi dunya, yaitu al-istimta', ya, dan pencelaan terhadap hal tersebut, juga larangan akan hal itu. Wa kadzalika fid din, begitu juga dalam masalah al-khawd fid din, dalam urusan agama. Mari kita mulai dari al-adilatul istimta'. Fa ammal awwalu alladhi huwa al-istimta'u bil khalaq. Yang pertama, dalil-dalil sunnah yang menerangkan tentang bagaimana mereka menikmati bagian duniawi mereka, yaitu orang-orang muslim. Ini keadaan kita. Fa fi sahihaini an Amr bin Auf, dari dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Amr bin Auf, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Ubaidah bin al-Jarrah بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها. وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم mengutus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menuju daerah Bahrain untuk mengambil jizyah. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين. Rasulullah صلى الله عليه وسلم telah menerima perjanjian damai dengan penduduk Bahrain. Wa amaru alaihimul ala wa amaru alaihimul ala ibn al-Hadrami. Rasulullah SAW telah mengangkat al-Ala bin al-Hadrami sebagai gubernur Bahrain, penguasa Bahrain. Faqaddama Abu Ubaidah bimalin min al-Bahrain. Maka ya pulanglah kemudian Abu Ubaidah datang dengan membawa harta upeti atau jizyah dari daerah Bahrain. Fasami'atil ansaru biqudumi Abi Ubaidah. Maka orang-orang Ansar, orang-orang Madinah itu mendengar kabar akan kedatangan siapa? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah datang bawa apa? Bawa duit. Tawafu salat al-fajr ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka, yaitu orang-orang Ansar, mereka menjalankan salat bersama Rasulullah SAW di waktu subuh. Falamma salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa. Ya, setelah Rasulullah SAW salat, Rasulullah kemudian keluar pergi gitu loh. Ya, fata'arradu lah, maka mereka pun ta'arradu li Rasul, yaitu menghadang jalannya Rasul. Jadi habis salat Rasulullah itu ya mungkin zikir atau bagaimana, tapi langsung apa? Langsung pergi dari masjid. Enggak ngobrol-ngobrol dulu kayak gitu, enggak. Tapi para sahabat kemudian menghalangi jalannya Rasulullah SAW. Fatabassama Rasulullah SAW hina ra'ahum. Rasulullah kemudian senyum ketika melihat para sahabat Ansar ini. Sepertinya Rasulullah ini ngerti, ya, ya Rasulullah memang paling ngerti dengan para terhadap para sahabatnya. Ngerti ini maksudnya sahabatnya ada apa nih? Ngerti. Thumma qal, kemudian berkata Rasulullah SAW, adhunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bi syai'in min al-Bahrain. Ya, atau kalau bahasa bagusnya atau nada bagusnya, adzunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bi syai'in min al-Bahrain. Aku kira kalian, saya kayaknya kalian sudah dengar deh kabar bahwasanya Abu Ubaidah datang dengan something, dengan sesuatu dari Bahrain, ya enggak? Maka kata mereka, ajal ya Rasulullah, njih ya Rasulullah. Maka berkata kemudian, abshiru, ya, bergembiralah. Ya, abshir itu kadang-kadang kalau bahasa Arab sekarang, ya, abshir, abshir. Itu kalau bahasa kita sip, gitu, sip lah, gitu. Tapi ini bahasa hadis ya, jangan dibilang kata Rasulullah sip gitu, enggak. Abshiru yaitu ya, ya semacam itu, cuman jangan dibilang sip ya. Oke, baik, bergembiralah kalian. Ya, wa amilu ma yasurrukum, dan berharaplah kalian hal-hal yang membuat kalian senang. Maka perhatikan di sini ya durahnya. Syahidnya di sini, fa wallahi mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan atas kalian. Nah, ini perhatikan jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat. Banyak dari kita itu lebih khawatir apa? Ini, lebih khawatir ini loh. Memang ini enggak bagus, kefakiran itu enggak bagus. Ya, bahkan Rasulullah SAW bertawud kepada Allah, berlindung kepada Allah dari kefakiran. Ya, ini enggak bagus, tapi jangan menjadikan kefakiran itu hal yang paling ditakutkan gitu loh. Apalagi ditakut-takuti tentang kefakiran, jangan mau. Wallahi mal faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang paling aku khawatirkan atas kalian, walakin akhsha alaikum an tubsata dunya alaikum, yang paling aku khawatirkan atas kalian itu ketika dunia dibentangkan untuk kalian, atas kalian. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana telah dibentangkan dunia itu atas orang-orang sebelum kalian. Ya, di sini menunjukkan Rasulullah memberikan tasbih, penyerupaan dari segi apa? Pelapangan dunia untuk umat. Nah, kemudian fatanafasuha kama tanafasuha. Ya, di sini maksudnya fatatanafasuha, ya. Fatana fasuha, kalian kemudian saling berebutan, berlomba-lomba mengejar dunia sebagaimana mereka di umat kalian sebelum kalian itu juga melakukan itu, berlomba-lomba mengejar dunia. Wa tuhlikukum kama ahlakathum, dan dunia akan menghancurkan kalian sebagaimana dunia telah menghancurkan mereka. Faqad akhbara sallallahu alaihi wasallam annahu la yakhafu fitnatal faqr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwasanya beliau tidak takut, tidak mengkhawatirkan fitnah kefakiran. Yang sekarang lagi kere itu, kalau antum lagi kere, itu bukan ini yang paling ditakutkan. Ya. Malah justru ketika antum sedang berada di atas kekayaan, itu yang harus lebih waspada lagi. Pertama, karena itu fitnah juga, fitnatul mal, fitnatul dunia. Kedua, hisabnya itu lebih berat daripada orang fakir. Maka hati-hati. Wa innama yakhafu bastad dunya wa tanafusaha wa ihlakaha. Melainkan Rasulullah SAW mengkhawatirkan terbentangnya dunia. Lihat, terbentang di sini dunia yang terbentang, bukan bumi. Berarti di sini sifat jadi basta al hayat dunia, kehidupan duniawi yang terbentang, artinya di situ banyak fitnah demi fitnah, di antaranya fitnah harta. Ya. Wa tanafusaha, dan yang dikhawatirkan Rasulullah SAW bukan sekedar terbentang dunia saja, melainkan tanafusnya, yaitu berlomba-lombanya orang-orang menuju dunia. Dan itu yang sekarang juga terjadi, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Wa ihlakaha, dan penghancuran oleh dunia terhadap orang-orang yang melakukan tanafus ini. Jadi orang yang ngejer-ngejer dunia itu bakal diminasa mereka. Dan mereka tidak mewariskan apapun kecuali catatan sejarah akan buruknya kelakuan mereka. Itu yang dari dulu ya, terjadi. Wa hadha huwa al-istimta'u bil khalaqil madhkuru. Ya. Wa hadha huwa al-istimta'u bil khalaqil madhkuru fil ayah. Inilah dia yang dimaksud dengan pena-penaan dengan bagian dunia yang disebutkan dalam ayat. Lanjut di dalil kedua, tadi dalil pertama, ini dalil pertama. Dan biasanya memang anak kalau untuk dalil yang penting, ya dalil yang penting, baik itu perkataan Allah, perkataan Rasul, atau syahid, atau perkataan ulama dan sahabat, terutama sahabat, ada memakai stabilo warna oranye, biasanya begitu. Taib, wa fi sahihaini an Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir dalam Sahih Bukhari Muslim, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja yawman fa shalla ala ahli ahli Uhud salatah, ya, ala al-mayyit. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar suatu hari kemudian melakukan salat, mendirikan salat atas para syuhada di perang Uhud, ya, salat terhadap mayit, salat jenazah, ya. Tapi ada sebagian ulama yang memaknai salat di sini adalah mendoakan. Ala kulli hal, thumma sarafa ila al-minbar, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beralih menuju ke mimbar dan beliau berkata, inni faratun lakum, sesungguhnya aku mendahului kalian, wa ana syahidun alaikum, dan aku akan menjadi saksi untuk kalian, ya, semoga Allah taala memperkenankan Rasulullah SAW untuk memberikan kita syafaat di hari akhir. Wa inni wallahi la anzuru ila haudil an, sesungguhnya aku demi Allah melihat ke telagaku sekarang. Semoga Allah Ta'ala rizkikan kita untuk menikmati apa-apa yang ada di telaga Rasulullah SAW di hari akhir nanti. Wa inni u'titu mafatih khazainil ardi au mafatihal ard, sesungguhnya aku telah diberi kunci perbendaharaan bumi atau kunci bumi, ya. Wa inni, dan ini kemungkinan ini kunci rezeki, ya, rezeki di bumi, yang mana kalau misalnya kita dikasih udahlah kita habuk semua gitu loh. Tapi lihat Rasulullah SAW tetap hidup sebagaimana sederhana beliau. Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di, dan sungguh aku demi Allah tidaklah aku khawatirkan atas kalian kalian berbuat syirik setelah diriku, astagfirullah, setelah sepeninggalku, maksudnya begitu, bukan setelah diriku, sepeninggalku kalian malah berbuat syirik, bukan itu yang aku khawatirkan. Walakin akhafu alaikum an tatanafasu fiha, melainkan yang aku khawatirkan atas kalian yaitu kalian akan berlomba-lomba fi ad-dunya, ya, fi khazainil ard ini, yaitu kalian akan berlomba-lomba dalam mengejar dunia. Tapi mungkin terbit di benak kita, loh, Rasulullah kok menampik yang ini, wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di. Bukankah dalam hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan akhwafu ma akhafu alaikum asyirk al-khafi, yang paling aku khawatirkan terjadi atas kalian itu kesyirikan yang terselubung, bahkan dalam hadis yang ketika itu para sahabat lagi bicara tentang dajjal. Tapi Rasulullah bilang, ada tahu enggak, mau tahu enggak kalian yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian dibandingkan fitnah dajjal. Padahal dalam redaksi lain Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya fitnah dajjal itu seburuk-buruk fitnah. Ya. Nah, gimana menjamak dan mengkompromikan semua hadis ini? Gitu loh. Maka kita katakan ya ikhwah sekalian, tidak ada pertentangan antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis-hadis Nabi itu adalah wahyu. Lalu gimana nih? Bukankah dalam hadis lain Rasulullah paling khawatir menimpa umatnya yaitu kesyirikan? Betul. Lah terus kenapa di sini Rasulullah menafikan itu? Di sini Rasulullah menafikan ini bukan berarti menafikan secara mutlak bahwasanya beliau tidak khawatir sama sekali akan kesyirikan yang menimpa kaum mukminin, muslimin, bukan. Tetapi beliau mengkhawatirkan ini tanafus fid dunya karena ini menjadi jembatan terbesar untuk terjadinya ini, gitu loh. Jadi kalau misalnya seseorang terfitnah dunia, maka dia akan lebih mudah terfitnah menjadi orang musyrik, berbuat syirik. Dan kita lihat rata-rata orang yang berbuat syirik itu nyari dunia. Rata-rata begitu, coba aja. Sekarang lihat dukun-dukun. Mereka itu gak mungkin, gak bakal mau nyantet misalnya. Kecuali pasti ada bayarannya. Ada dunianya. Berarti apa? At-tanafus bil khalaq, itu istimta' bil khalaq ini. Maka mereka pun mau berbuat syirik demi dunia. Lihat orang-orang yang mereka menerapkan pengasihan, teluh, supaya kaya, supaya dapat penglaris. Itu kan awalnya dari apa? At-tanafus bid dunia, yaitu cari dunia. Awalnya dari itu. Ya, tapi kemudian karena dari ini, maka mereka dipermudah untuk apa? Untuk berbuat syirik. Ya, seperti itu. Nah, jadi tidak ada kontradiksi antara hadis ini dengan hadis lainnya. Betul, Rasulullah SAW mengkhawatirkan syirik yang khafi, yaitu syirik yang terselubung. Seseorang sholat, diperbagus sholatnya supaya dilihat. Ya, ya bukan sholat aja, ceramah pun gitu. Ya, ceramah diperbagus. Ya, ya karena masalah viewers dan seterusnya. Ini semua yang dikhawatirkan Rasul, betul. Tapi kan orang mau berbuat syirik khafi seperti itu rata-rata karena apa? Karena ini. Maka kita katakan wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di, ini bukan berarti Rasulullah menafikan khauf tersebut secara mutlak. Melainkan beliau sallallahu alaihi wasallam tetap mengkhawatirkan sebagaimana beliau tuturkan di hadis lain, tetapi kekhawatiran ini baru ada setelah apa? Setelah kekhawatiran ini terjadi, apa? Apa yang dikhawatirkan dari sini terjadi, yaitu tanafus bid dunya. Wa fi riwayatin walakinni akhsha alaikum ad-dunya an tanafasu fiha. Lainkan aku khawatirkan atas kalian dunia. Kalian berlomba-lomba fit dunya. Wa taqtatilu, kalian saling membunuh satu sama lain. Ya, saling menghancurkan satu sama lain. Kemudian wa taqtatilu ini memerangi, ya, memerangi, ya, saling bunuh-bunuhan bisa, ya. Fatahliku kama halaka man kana qablakum. Kemudian kalian pun akan hancur binasa sebagaimana binasanya orang-orang sebelum kalian. Inilah mengapa kita perlu mempelajari sejarah. Ya, dalam Al-Qur'an, dan Al-Qur'an walaupun bukan kitab sejarah, tetapi di dalamnya ada konten sejarah yang otentik dan penuh ibrah. Maka disebutkan ahsanul qasas, sebaik-baik cerita. Ya, telah banyak orang yang telah hancur binasa sebelum kita. Maka wajib atas kita untuk mengambil ibrah dari cerita-cerita tersebut. Qala Uqbah, Uqbah berkata, fakana akhira ma ra'aitu Rasulillah, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-minbar. Maka momentum tersebut adalah akhir yang aku lihat Rasulullah SAW di atas minbar. Ini berarti ini di antara apa? Di antara wasiat terakhir beliau. Di antara, bukan satu-satunya. Wa fi sahihi Muslimin an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma an Rasulillah SAW, hadis riwayat Abdullah bin Amr ibnu Amr. Qal, beliau berkata, "Idza futihat 'alaikum khazainu Farisin war Rum, ayu qaumin antum?" Kalau misalnya sudah terbentang, terbuka untuk kalian, yaitu khazain, perbendaharaan bangsa Persia dan Romawi, kira-kira kalian ayu qaumin antum, kalian mau jadi orang macam apa nanti, gitu loh. Maka berkata Abdurrahman bin Auf kepada Rasulullah, nakunu kama amarna Allah azza wa jalla. Oh, kami akan menjadi seperti yang Allah perintahkan kok. Maka lihat kata Rasulullah SAW ini bukan ngejelek-jelekin atau takut-takutin, tapi ini yang memang akan Allah takdirkan kemudian. Faqala Rasulullah SAW, tatanafasuha, apa, tatanafasuna thumma tatahasaduna thumma tatadabaruna au tatabaghaduna au ghairu dhalik thumma tantaliquna ila masakinal muhajirin fatahmiluna ba'dahum ala riqabi ba'd. Ini yang terjadi ketika kunci-kunci perbendaharaan Persia dan Romawi yang kelak memang akan dikalahkan, ya, itu dimiliki oleh kaum mukminin. Apa yang terjadi? Lihat, dunia terbentang, ini yang terjadi kemudian. Kalian akan saling bertanafus, saling berlomba. Nah, orang kalau sudah tanafus fi dunia, pasti ini berikutnya. Ini yang penting nih, ikhwan. Ini bukan hanya di masalah medan perang, bahkan di masalah medan dakwah. Kalau sudah tanafus fi dunia, bukan tanafus fi dakwah, ya, yang terjadi berikutnya ini. Jadi track ini sudah diisyaratkan oleh Nabi SAW untuk apapun sebenarnya. Yaitu ketika beberapa kalangan itu mereka berlombanya bukan untuk akhirat, maka pasti tatahasadun. Kalian pasti bakal dengki satu sama lain. Mesti gitu. Karena kedengkian itu tidak akan terjadi kecuali di masalah dunia, walaupun covernya ilmu. Setelah tanafus fi dunia, akhirnya tatahasadun. Kalian akan saling hasad sama satu sama lain. Thumma tatadabaruna. Nah, kalau udah saling hasad, namanya orang kalau udah saling hasad gimana? Mesti saling membelakangi satu sama lain. Yang bisa diartikan saling memutuskan hubungan. Udah putus hubungan, gak mau lagi hubungin dia, gak deket lagi sama dia. Karena masing-masing di hatinya atau salah satunya ada hasad. Au tabaghaduna, atau kalian saling bentrok satu sama lain, saling ngamuk, marah satu sama lain. Ini yang terjadi juga bahkan di kalangan ikhwah pengajian, aneh ya. Ya. Au ghairu dzalik. Tsumma tantaliquna ila masakinil muhajirin. Nah, khusus untuk mereka kemudian kalian akan menuju pada orang-orang fakir, lemah di kalangan muhajirin. Fatahmiluna ba'dahum ala riqabi ba'd. Kemudian menjadikan sebagian mereka sebagai pemimpin, pemimpin atas sebagian lainnya. Kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ini sepertinya kita sudah sampai halaman 86 ya, sudah 52 menit. Ya, insyaallah untuk materi kali ini cukup sampai sekian. Insyaallah kita akan teruskan pada pukul 12.30 ba'da zuhur nanti, mulai dari halaman 86 insyaallah taala, dari kitab Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dengan tahqiq Syekh Profesor Dr. Nasir Al-Aql, dengan cetakan Dar Al-Fadilah. Kita cukup sampai sini insyaallah taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk ana dan juga antum. Semoga Allah taala menerima amalan kita. Barakallahu li wa lakum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.